بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، kita masih pada hadis yang ke-227. عن عمران بن حسين رضي الله تعالى عنه قال أنزلت آية المتعة في كتاب الله. صحيح. Diriwayatkan dari Imran bin Husain radhiyallahu taala anhu berkata, diturunkan ayatul mut'ah, mut'ah al-hajj, bukan mut'atun nikah. Ayat mut'ah, ayat tentang tamattu'nya haji, di dalam kitabullah. Fa fa'alnaha ma'a Rasulullah sallam, maka kami pun mengerjakannya bersama Rasulullah sallam, yang disaksikan bersama Rasulullah sallam. Walam yanzil Qur'anun bihurmatiha, dan tidak turun satu ayat pun yang melarangnya. Walam yanha anha hatta mat, dan beliau pun tidak melarang sampai wafatnya. Maka tiba-tiba berkatalah seseorang dengan pendapatnya sekehendaknya. Wa qala al-Bukhari yuqalu innahu Umar, bahwa ini maksud adalah Umar dengan ijtihad beliau. Wali Muslim nazalat ayatul mut'ah, dalam riwayat Muslim disebutkan telah turun ayatul mut'ah, yakni mut'atul hajj, yang dimaksud adalah mut'atul hajj. Wa amarana biha Rasulullah SAW, dan Rasulullah pun memerintahkan kepada kita. Thumma lam tanzil ayatun tansakhu ayata mut'atul hajj atau mut'atul hajj. Kemudian tidak turun satu ayat pun yang memansuhkan ayat mut'atul hajj ini. Walam yanha anha, dan beliau tidak melarangnya sampai wafatnya. Ini yani menunjukkan lafaz-lafaz ini bahwa hukum tersebut, hukum bolehnya tamattu' atau anjuran tamattu', tidak mansukh, tidak terbatalkan dengan ayat ataupun hadis. Sudah kita bahas maknanya secara ringkas. Fabaqiya ma'ana ma yustafadu minal hadis. Fabaqiya ma'ana ma yu'khad min al-hadith, apa yang diambil dari hadith. Istafadna min hadal hadithi fawaid jammah, minha masyru'iyyatu tamattu' wasubutuhu fil kitab was sunnah, disyariatkannya haji tamattu' dan sabitnya hukum haji tamattu' tersebut di dalam Quran dan sunnah. Yang kedua, istafadna aidan min hadzal hadits annahu qad tuwfiya an-nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa hukmuha baqin lam yunsakh, dan Nabi telah wafat sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam dalam keadaan hukum mut'ah belum terbatalkan. Mut'atul hajj, hukum nikah, hukum tamattu' dalam haji tidak terbatalkan. Yang ketiga, annahu la yahillu al-akh bi ra'yin aw bi ra'yi ahadin yukhalifu ma warada 'anillahi ta'ala. Yang ketiga, tidak halal mengambil pendapat siapapun kalau menyelisihi apa yang disebutkan dalam kitab dan sunnah. Ini faedah sangat penting, walaupun tidak berkait dengan masalah haji, tetapi justru berkait dengan masalah prinsip-prinsip pengambilan hukum. Kalau sudah ada qala Allah dan qala Rasul, maka tidak bisa mengambil pendapat siapapun yang menyelisihinya. walaupun para sahabat, walaupun itu Umar, radhiyallahu taala anhu. Hanya saja kita tidak boleh su'udzon, berburuk sangka kepada mereka, karena mereka dipuji oleh Allah, dipuji oleh Rasulnya, dikatakan sebagai khairu ummatin ukhrijat linnas, dan dikatakan sebagai khairul qurun, khairun nasi qarni, thumma alladziina yalunahum, thumma alladziina yalunahum. Maka kita tetap berhusnudzon menyatakan bahwa Umar bin Khattab berijtihad saat itu sebagai khalifah, menginginkan agar Mekah tetap ramai, sehingga yang datang haji, haji saja, yang datang umrah, umrah saja, tidak boleh digabung dengan tamattu. Ikhwani fillah a'azzakumullah, tetapi lihat bagaimana pertentangan dari sahabat-sahabat yang lain. Kalimat ini di dalam lafaz kita ada unsur penentangan, artinya dalam artian membantah, dengan kalimat dalam Quran disebutkan, dalam hadis disebutkan, walam yanzil Quran, tidak datang Quran yang melarang, tidak datang hadis yang membantahnya atau yang memansuhkannya. Faqala rajulun bi ra'yihi ma syaa. Tiba-tiba ada seorang yang berpendapat dengan pendapatnya sendiri. Ikhwan fillah a'azzakumullah, mereka para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in, namun mereka bukan nabi, bukan rasul. Artinya ada saja ketergelinciran atau perbedaan pendapat. Disinilah bijaknya ahlu sunnah, mendudukkan setiap orang pada tempatnya. Rasulullah SAW maksum, tidak pernah punya salah, terjaga, terbimbing dengan wahyu, dan seterusnya, dan seterusnya. Para sahabat kita muliakan sebagai generasi terbaik, tetapi tidak ada seorang ulama pun yang mengatakan mereka maksum, gak pernah salah. Gak ada. Ada kadang-kadang sebagai manusia tergelincir atau berijtihad dengan ijtihad yang salah. Maka ijtihad ini tidak boleh kita ambil dalam menentang Quran dan Sunnah, atau dalam membedakan atau berbeda dengan Quran dan Sunnah. Ini yang diambil dari faedah ketiga. Qala la yahillu al-akhdh bi ra'yi ahadin yukhalifu ma warada 'anillahi ta'ala aw 'an rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam ka'inan man kan. Ada di kitab kalian? Enggak ada. Di saya juga enggak ada. Itu dari saya sendiri, maksudnya ka'inan man kan, siapapun itu. Kalimat ahad itu sudah cukup sesungguhnya, karena dia nakirah, manfiyah, tidak boleh mengambil dari siapapun. Artinya am ta'ummu jami'in nas illa al-ma'sum sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sehingga saya tambah penjelasannya, ka'inan man kan, siapapun itu. Walau kan Abu Bakar atau Umar atau Muhajirin atau Ansar. Maka kita ingat ucapan Ibn Abbas radhiyallahu taala anhuma yang menyatakan, akhsha an tanazzala alaikum hijarah minas sama, aku khawatir akan turun batu-batu dari langit. Aqulu qala Rasulullah wa taquluna qala Abu Bakr wa Umar, aku khawatir akan turun azab. Aku katakan qala Rasulullah, kalian bantah dengan qala Abu Bakar qala Umar. Artinya jangan menyelisih Quran dan Sunnah dengan ucapan siapapun radhiyallahu taala anhum ajma'in. Rabi'ah, istafadna aidan min hadzal hadits fa'idah anna qawlahu lam yanzil qur'anun, bahwasanya tidak turun al-Qur'an, bihurmatiha aw yuharrimuha, dalilun ala thubutin nasakh fi syariah. Tidak turun al-Qur'an yang memansuhkannya. Artinya kalau turun Al-Quran yang memansuhkannya, maka diterima atau tidak diterima? Diterima. Berarti mungkin terjadi hukum berubah, naam. Tetapi di masa hidup Rasulullah SAW turun ayat menyatakan hukum seperti ini, di kondisi yang seperti itu, kemudian di akhirnya pada kondisi yang berbeda Allah turunkan nasakh, dibatalkan yang itu dengan hukum baru. Dan ini wajar terjadi dalam Quran dan Sunnah, sama sekali tidak menunjukkan sifat yang jelek bagi Allah Subhanahu wa taala. Tidak menunjukkan sifat bada seperti yang dikatakan oleh Syiah Rafidhah, kaum sesat zindiq. Katanya kalau ada nasikh dan mansukh berarti Allah memiliki sifat bada. Sifat bada itu sifat baru tahu. Dihukumi sesuatu, ternyata salah, kita ganti yang ini, yang itu, kita mansukkan, kita batalkan, kita rubah lagi. Enggak mungkin Allah seperti itu. Ini kejahilan mereka dan kedunguan mereka, kaum Syiah Rafidhah. Sama sekali tidak menunjukkan sifat bada bagi Allah, justru menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha Alim, Maha Hakim, berilmu dan memiliki hikmah. Dalam kondisi pertama dibiarkan mereka kiblatnya ke arah Syam. Pada kondisi lain Allah turunkan wahyunya, pindahkan kiblat kalian di waktu yang pas, di waktu yang sangat tepat, sangat cocok. Mungkin kalau di awal akan terjadi perbedaan-perbedaan, akan terjadi perselisihan di kalangan mereka yang sudah terbiasa beribadah ke arah Syam. Dibiarkan sampai beberapa bulan, sampai turun ayat fawallu wujuhakum syatral masjidil haram. Bukankah itu nasih mansukh? Demikian pula perkara-perkara yang Allah perintahkan pada mereka di asalnya diwajibkan, kemudian ada sesuatu yang lebih baik yang Allah tahu, tetapi melihat mereka dalam keadaan ketika mereka sudah semakin tinggi imannya, maka Allah turunkan perintah yang berbeda, membatalkan perintah pertama. Itu sama sekali tidak menunjukkan sifat bada, tapi menunjukkan sifat hikmah bagi Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa ahkamul hakimin, dan Allah Maha memiliki hikmah, Maha memiliki ilmu. Maka Allah katakan dalam Al-Qur'an, siapa yang membantahnya berarti membantah Al-Qur'an. Siapa yang enggak percaya dengan Quran maka dia kafir. Apa kata Allah? Manansakh min ayatin aw nunsiha na'ti bi khairin minha aw mithliha. Apa yang kami mansuhkan dari ayat atau kami alpakan, kami lupakan, kami akan ganti dengan yang lebih baik atau sama. Tidak akan menjadi lebih jelek, selalu lebih baik atau sama. Na'ti bi khairin minha aw mithliha. Maka ikhwanu billahi na'azakumullah, Allah Subhanahu wa taala Maha Hikmah. Apa yang Allah perintahkan kita terima, apa yang Allah larang kita tinggalkan, apa yang Allah rubah kita terima perubahannya. Ketika berubah arah kiblat, manusia menjadi berapa golongan? Golongan pertama, golongan munafikin, yang berkata, ini yang benar mana? Kalau memang Baitul Maqdis adalah kiblat yang benar, kenapa kita tinggalkan kiblat yang benar kepada kiblat yang batil? Kalau memang kiblat yang hak itu adalah Masjidil Haram, berarti selama ini kita di atas kebatilan. Lihat syubhatnya, mengerikan sekali syubhatnya para munafikin. Ini bagaimana? Kalau kiblat yang benar adalah Syam, kenapa kita tinggalkan kiblat yang benar kepada kiblat yang salah? Kalau kiblat yang benar adalah Masjidil Haram, Ka'bah, berarti selama ini kita salah. Khamilina azzakumullah. Adapun orang-orang kafir, musyrikin, menyatakan, musyrikin Quraisy, lihat kiblatnya sudah pindah ke kiblat kita di Ka'bah. Sebentar lagi juga kembali ke agama kita. Kata orang-orang Mekah, musyrikin. Yang ketiga, orang Yahudi. Karena Syam adalah kiblatnya Yahudi. Orang ini selalu menyelisihi kita. Orang ini tidak menginginkan kecuali apa yang berbeda dengan kita, katanya. Marah karena kiblatnya tidak lagi sama dengan Yahudi, tapi pindah ke Ka'bah. Yang terakhir, yang keempat adalah kaum mukminin. Mereka menyatakan sami'na wa ata'na. Dan mereka meyakini ketika disuruh menghadap ke Syam, maka itu yang hak. Ketika disuruh berpindah ke Masjidil Haram, maka saat itu Masjidil Haram adalah yang kiblat yang hak. Enggak pernah di atas kebatilan. Diperintahkan ke Syam samina wa ta'ana. Dipindahkan ke Baitul Maqdis, dipindahkan ke Ka'bah samina wa ta'ana. Jadi mana yang benar? Dua-duanya benar dengan makna waktu itu Syam yang benar. Sekarang Ka'bah yang benar. Barang siapa yang waktu itu masih kiblatnya diperintahkan ke Syam, dia dengan sengaja-sengaja mengarahkan kiblat salatnya ke Ka'bah, maka tidak diterima. Karena dia menyelisihi perintah. Sebaliknya ketika sudah diperintahkan ke Masjidil Haram, siapa yang salatnya masih sengaja-sengaja menghadap ke Syam, maka juga tidak diterima karena menyelisihi. Al-ibadah asasuha tha'ah. Yang namanya ibadah dasarnya adalah ketaatan. Ikuti saja diperintahkan, maka itu yang benar. Barakallahu fiikum. Maka mereka orang-orang Syiah Rafidhah ini menolak adanya nasikh mansukh, itu memiliki di dalamnya dua kekufuran yang paling terlihat jelas. Kekufuran pertama menentang ayat Al-Qur'an. Ma nansakh min ayatin aw nunsiha na'ti bi khairin minha. Artinya mereka tidak percaya dengan ayat ini. Yang kedua, mereka menuduh, menjuluki na'udzubillah, bahwa Allah memiliki sifat bada. Astagfirullah, astagfirullah. Sifat bada artinya sifat baru tahu. Tadinya enggak tahu, terus baru tahu. Padahal Allah tidak memiliki sifat-sifat yang jelek, tidak memiliki sifat-sifat kekurangan. Allah Subhanahu wa taala Allamul Ghuyub. Ilmu Allah meliputi apa yang telah lalu, apa yang sedang terjadi dan apa yang akan terjadi dan juga apa yang tidak terjadi. Bagaimana kalau terjadi? Allah tahu. Allah tahu apa yang telah terjadi, yang telah lalu. Allah tahu apa yang sedang terjadi, Allah tahu apa yang akan terjadi, dan Allah tahu apa yang tidak terjadi, bagaimana kalau terjadi. Kalau mereka dikembalikan ke dunia, niscaya mereka kembali untuk berbuat kufur lagi. Apakah mungkin dikembalikan ke dunia? Tidak mungkin. Berarti tidak terjadi? Iya. Tidak terjadi, kata Allah. Tetapi Allah tahu, kalau mereka dikembalikan ke dunia, mereka akan berbuat begini dan begitu. Baik, maka ikhwan ibn a'azakumullah, maha suci Allah, dari sifat bada. Tidak mungkin Allah memiliki sifat yang seperti itu. Kembali kepada kita. Wa wajhatuhu annahu law lam yakun an-nasakh mumkinan lamahtaja ila ihtirazi fi raf'i hukmi at-tamattu' as-sabit bil Qur'an min nahyi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Masih lanjutan kalimat tadi. Dari kata walam yanha anha, walam yanzil Qur'anun bihormatiha, dalil subut an-nasakh, adanya nasakh fi syariah. Yang kelima, qauluhu walam yanha anha, dan Nabi tidak melarangnya setelah itu. Setelah menyuruh, hendaklah jadikan umrah kalian sebagai jadikan tawaf kalian sebagai umrah. Setelah itu Nabi tidak pernah melarang. Artinya tidak terbatalkan. Ini juga dalil ala jawazin nasakh al-Quran bi sunnah. Dalil bolehnya, mungkinnya terjadi pembatalan hukum Quran dengan hadis. Beda dengan yang tadi? Beda. Kalau tadi kita katakan adanya nasikh mansukh dalam Quran, sekarang adanya atau mungkinnya terjadi hukum Quran dibatalkan dengan hadis. Tamattu, hukumnya dibolehkan dengan apa? Dengan Quran yang sudah kita baca kemarin. Faman tamatta'a bil umrati ilal hajj famastaysara minal hadi. Quran sudah turun. Tetapi para sahabat berkata, atau salah seorang dari mereka mewakili berkata, kalau Nabi melarang terbatalkan hukum ini. Masuk Nabi membatalkan ayat Allah Ta'ala. Ikhwan fillah a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Allah memerintahkan kepada kita untuk mentaati Nabi, maka ucapan Nabi adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Innahu la yantiqu 'anil hawa. Beliau tidak mengatakan dari hawa nafsunya. In huwa illa wahyun yuha. tidak lain itu adalah wahyu yang Allah wahyukan, maka semua ucapan Nabi wahyun. Sehingga Quran dan Sunnah kadang-kadang disebut dengan wahyaini, dua wahyu. Wahyu yang langsung dari Allah Ta'ala, wahyu yang melalui ucapan Rasulullah SAW, yaitu dalam bentuk hadis-hadis. Ikhwan ibn a'azakumullah, sehingga kedudukannya sama. Kedudukannya sama. Ati'ullah wa ati'ur rasul. Disebutkan dengan kata ati' dan ati'. Ta'ati dan ta'ati. Adapun manusia yang lainnya, wa ulil amri minkum, dan juga ulil amri, udah turun derajatnya. Enggak pakai ati ulil amri, tapi wa ulil amri minkum dengan wawul ataf. Apa maknanya wawul ataf? Ngikut, taatlah pada mereka para penguasa selama mereka ngikut pada ketaatan Allah dan Rasulnya. Kalau Allah mutlak ati'ullah, Rasul mutlak ati'ullah, ati'ur rasul, ta'atir rasul. Tetapi ulil amri, wa ulil amri, dan ulil amri, taatilah mereka selama mereka memerintahkan dengan sesuatu yang sesuai dengan Quran dan Sunnah, atau tidak bertentangan dengan Quran dan Sunnah, atau dibolehkan tidak dilarang dalam Quran dan Sunnah, maka taatilah mereka. Wa wajhatuhu annahu law lam yakunin nasakh mumkinan. Sisi pendalilannya dari kalimat lam yanha anha, Nabi tidak melarang, adalah kalau saja Quran tidak mungkin dibatalkan, dimansuhkan dengan hadis, maka tidak mungkin mereka ihtaja ila ihtiraz, tidak perlu mereka membutuhkan kehati-hatian atau penghindaran dari rafa'il hukum at-tamattu. Udah kalau hadis mah tidak akan bisa membatalkan Quran. Ini kan Quran. Tidak. Mereka berkata, Quran tidak turun untuk membatalkannya, hadis pun tidak turun untuk membatalkannya. Berarti hadis bisa membatalkan. Barakallahu fikum. Yang keenam. Qauluhu qala rajulun bi ra'yihi ma syaa'a, yang ditafsirkan oleh Bukhari dengan Umar bin Khattab. Wa ruwiya aidan an Utsman wa Muawiyah radhiyallahu taala anhum. Padahal ini diriwayatkan pula pendapat seperti ini, bukan hanya Umar. Utsman juga pernah berkata seperti itu, Muawiyah juga pernah berkata seperti itu. Di masanya, di kondisinya. Artinya ijtihad beliau kondisional. Apa kondisional? Sesuai dengan kondisinya. Kondisi saat itu kalau sahabat tidak umrah, enggak haji, ya sepi. Siapa lagi kaum muslimin? Enggak ada kaum muslimin kecuali mereka. Maka Umar menginginkan agar mereka datang setiap tahun. Sekarang umrah, besok haji. Yang belum haji umrah, yang belum umrah haji. Sehingga mereka harus datang dua kali. Taib ditaksir. Tetapi kalau kondisi seperti ini, niscaya, atau seperti sekarang ini, niscaya mereka pun para sahabat gak akan berkata seperti itu. Barakallahu fikum. Karena sudah sekian banyaknya manusia berjubel di sana. Wa qasduhum an la yaqtasir an-nas ala ziyaratil bait fi ashhuril hajj faqat, artinya agar mereka jangan mendatangi Masjidil Haram hanya di bulan-bulan haji saja. Sekalian umrah, nanti ketika haji sekalian umrah. Sekalian umrah, maka tidak ada lagi umrah di bulan-bulan lain. Bisa dibayangkan, setahun itu kosong di situ. Sepi. Bal yaqsid fi jami'il 'am, agar mereka datang setiap tahun dan setiap bulan. Walakin kitab Allah Ta'ala wa sunnati rasulih, alasannya ma'kul, yani bisa dipahami istihad beliau-beliau radhiyallahu ta'ala anhum. Hanya saja kalau sudah ada kitab Allah, faman tamatta'a bil umrati ilal haji famastaisara minal hadi, dan sudah ada sunnah, yaitu ucapan Nabi, ij'alu tawafakum umrah, jadikan tawaf kalian sebagai umrah, maka muqaddamani ala kulli ijtihad, maka Quran dan Sunnah didahulukan di atas semua ijtihad. Wallahu a'lam bi asrari syar'ihi, dan Allah lebih tahu tentang rahasia-rahasia syariatnya. Pasti ada rahasia hikmah di balik itu. Kita ikuti saja. Pasti ada hikmah dan ada rahasia di balik perintah-perintahnya, di balik hukum-hukumnya. Ada yang sudah kita ketahui, ada yang belum kita ketahui, tapi kita yakin pasti ada hikmahnya. Sekarang kita sudah tahu hikmahnya. Hah? Apa itu? Mengurangi kepadatan manusia di Masjidil Haram setiap tahunnya. Sehingga ada yang umrohnya di bulan ini, bulan ini, bulan ini, bulan ini. Ada yang datang langsung sekaligus, abis itu gak datang lagi. Sehingga tidak terlalu padat di sana. Semakin padat manusia, semakin rawan kecelakaan, musibah dan sebagainya. Ikhwan ibn na'azamullah, walakin kitabullah wa sunnati rasulillah muqaddamani ala kulli ijtihad. Wallahu a'lam bis asrari syar'ihi. Wal ana ma ijma'in nas ala jawazi tamattu wa ityanihim bil umrah fi ashhuril hajji lam yakhlul bait minaz zuwari fi kulli waqtin. Lihatlah sekarang, walaupun manusia secara ijma' sepakat membolehkan tamattu yang dikhawatirkan sepi tadinya, walaupun sekarang secara ijma' membolehkan tamattu, jadi bisa terjadi ijma' dalam waktu yang belakangan, artinya awalnya terjadi perbedaan, kemudian menyatu dan kemudian sepakat seluruhnya, maka masalah bolehnya tamattu akhirnya jadi ijma'. Di masa-masa setelah masa Amirul Mukminin Umar bin Khattab, mereka paham betapa kuatnya dalil Ibnu Abbas dan dalil para sahabat yang lain yang menyatakan tentang tamattu tidak terbatalkan dengan Quran ataupun hadis, tidak ada yang memansuhkannya. Akhirnya di ijma' mereka. Tapi lihat bersama ijma'nya mereka para salaf dan juga para ulama setelahnya. Wa ityanahum bil umrati ashuril hajj, di mana mereka umrahnya bersama dengan haji di bulan-bulan haji. Tapi lihat lam yakhlul bait minaz zuwar. Baitul Haram enggak pernah kosong dari peziarah-peziarah fi kulli waqtin, dalam waktu apapun. Nasallallahu ta'ala an yu'liya kalimatahu wa yanshur dinahu wa yuqima sya'irahu. Amin wa sallallahu Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Dihafal hadisnya, insyaallah pertemuan berikutnya kalian dan yang di rumah semuanya setoran hadis. Barakallahu fikum. Assalamualaikum.